Pertanyaan kedua, air dua kula itu berapa liter? Air dua kula itu 216 liter menurut pendapat yang masyhur. Ulama kebanyakan mengatakan 216 liter. Kalau Imam Ibnu Hajar, Imam Romli yang berbeda pendapat lagi. Imam Ibnu Hajar mengatakan 174, sekian. Imam Romli mengatakan 176, sekian. Bahkan imam ulama-ulama Irak pun berbeda pendapat. Kita ambil pendapat yang terbanyak, 216 liter. 216 liter air itu dua kula. Wallahu a'lam bishawab.